زنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-86 dari kitab Janaiz. Dan pada bab yang ke-86 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Maja'a fi adabil qabr. Bab tentang bayi-bayi yang datang yang berkaitan dengan adab kubur. Dan adab kubur merupakan perkara yang pasti. Dan seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu manzilin min manazil akhirah. Kehidupan kubur merupakan awal tempat yang akan disinggahi oleh seorang hamba dari tempat-tempat yang akan dia lalui kelak di akhirat. Sebelum seorang menghadapi hari mahsyar dan juga menghadapi al-murur al-sirat, melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, dan nanti akhirnya inna ke surga atau ke neraka, maka awal manzilnya adalah al-qabr. Dan hadisnya akan kita lihat di kitab al-jami' sahih mimma laysa fi sahihain, hadis Utsman Affan radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh maula beliau Hani maula Utsman, menyebutkan bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala beliau kalau berdiri dan di hadapan kuburan beliau menangis sampai sebagian ada yang menegur beliau dan mengatakan tudgaru jannah wan nar falam tabki wa tabki bihada, karena wahai amir mu'minin disebutkan sorga dan neraka engkau tidak menangis, tapi ketika dalam keadaan seperti ini di hadapan kuburan engkau menangis. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-qabru awwal manzilin min manazil akhirah. Fa in najja minhu fama ba'dahu aysar min. Wa in lam yanju min fama ba'dahu ashadd min. Kata Utsman radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah awal tempat yang disinggahi dari tempat-tempat yang akan disinggahi seorang hamba di akhirat. Dan jika seorang selamat di alam kuburnya, maka istilahnya akan lebih mudah untuknya untuk menghadapi mauqif-mauqif yang lainnya, baik itu mahsyar atau sirat ataupun yang lainnya. Wa illam yanju min, dan seandainya seorang tidak selamat di kuburnya, fama badahu asyaddu min, maka selain itu lebih keras dan lebih berat untuknya. Ini hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya sahih di Sunan Tirmidzi dan disebut oleh Syekh Mukbir ta'ala di Al-Jami' Sahih Malaysia Kesahihain. Dan sesuai yang dikatakan juga bahwasanya yang namanya kubur itu imma raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Alam kubur imma menjadi taman dari taman-taman surga atau menjadi jurang dari jurang neraka. Maknanya seorang ketika mendapatkan kenikmatan kubur, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan lebih baik setelahnya. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan adab kubur. Beliau berkata, wa qawlihi ta'ala idz-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun. Potongan dari ayat di surah Al-An'am Allah menyebutkan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika menghadapi kematian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tara idz-dhalimuna fi ghamaratil maut." Jika engkau melihat bagaimana orang-orang zalim ketika dia menghadapi ghamaratil maut, sakaratul maut. Bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya sakaratul maut yang dia hadapi. Bagaimana katanya, "Wal malaikatu basitu aydihim." Dan para malaikat yang tugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang zalim, basitu aydihim, ayadribunahum, memukul mereka. Mukul wajah-wajah mereka dan mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Al-yawma tujzaun adzabal hun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan adzabal hun. Wahwal hawan, dengan adab yang sangat pedih. Bima kuntum taquluna Allahi garal haq wa bima kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalian diadab dengan adab yang sangat pedih dikarenakan apa yang kalian katakan atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang tidak benar, mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang tidak benar, dan karena kalian sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya di sini, seorang ketika dicabut nyawanya dikatakan kepada orang tersebut, yang mana orang dikatakan orang kafir, akhriju anfusakum al-yawma tujzaun adzabal hun. Pada hari ini kalian akan diadab dengan adab yang menghinakan, adab yang sangat pedih. Dan sudah kita ketahui kalau surga dan neraka itu akan dimasukinya kelak setelah terjadinya hari kiamat. Adapun adab sebelum hari kiamat yang dimaksud adab kubur. Pada hari ini kalian diadab dengan adab yang sangat pedih. Itu adab kubur. Kemudian beliau menyebutkan tafsir tentang makna al-hun, adab al-hun, huwal hawan, al-hun wal hawan. Pada hari ini kalian diadab dengan adab yang sangat pedih. Wal hawan arifq, berbeda dengan al-hun. Kalau al-hun wal hawan, kalau hawan menarifq. Saya sebutkan di surah Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladina yamshuna al-ardi hawna. Hawna, kata Imam Bukhari, al-haud mana arif. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang penyayang, yang mereka berjalan di atas muka bumi, katanya hauna mana arif, berjalan di atas bumi dengan tenang, penuh kerendahan hati. Kalau hun mana hawan, kalau haun mana arif. Kemudian ayat yang disebutkan waqauluhu jalla dikru sanu'adzibuhum maratain thumma yuradduna ila adabin adzim. Potongan ayat dari surah At-Taubah Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan wa man haulakum al-a'rab munafiqun wa min ahli madinati maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum maratain thumma yuradduna ila 'adabin 'adzim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan di sekitar kalian dari kalangan orang-orang A'rab, orang-orang Badui, itu ada orang-orang munafik. Wa min ahli Madinah, begitu pula dari penduduk Madinah, maradu 'ala nifaq, ada orang-orang yang melampaui batas keterlaluan dalam kenifakan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, engkau tidak mengetahuinya wahai Rasul, sedangkan kami mengetahui orang-orang munafik tersebut, baik dari kalangan orang Arab itu Badui ataupun dari orang yang tinggal di negeri Madinah. Kemudian Allah sanu'adzibuhum maratain, dan kami akan timpakan kepada mereka adab dua kali, yang tertentunya adab di dunia dan adab di akhirat. Sekali lagi, adab kubur termasuk adab akhirat. Kemudian Allah katakan thumma yuraduna ila adabin 'adzim, saat ditimpa adab di dunia dan di kuburnya, maka kami akan kembalikan mereka, akan masukkan mereka ke adab yang besar, yaitu kami masukkan ke dalam neraka. Sebelum adab neraka itu ada adab kubur. Kemudian ayat yang terakhir disebutkan adalah pertama ayat di surah Ghafir, wa qalu ta'ala wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab annar yu'radun 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adab. Allah berfirman ayat tersebut tentang keadaan Fir'aun, tentunya para pengikut Fir'aun, wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adab, dan akan meliputi Fir'aun dan juga para pengikut Fir'aun su'ul 'adab, adab yang sangat pedih. Itu adab kubur. An-naru yuradun 'alaiha, neraka diperlihatkan kepada mereka. Itu pada saat mereka berada di kuburnya. Ghuduwa wa 'ashiyya, diperlihatkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya yang mati atas kekufuran di setiap pagi dan petang. Diperlihatkan neraka. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan kelak pada hari kiamat, adkhilu 'ala Fir'aun ashaddal 'adab. Akan dikatakan kepada para malaikat, masukkan kata Fir'aun dan para pengikutnya asyaddal adab, ke adab yang lebih pedih, atau yang paling pedih, itu adab neraka. Ayat-ayat yang disebut oleh Bukhari menunjukkan bahwasanya adab kubur itu ada dan yakin adanya. Terlebih dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, adab kubur itu merupakan perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar. Ketika itu Nabi SAW merintah kepada kita agar kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap akhir surat kita. Mohon perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masih dajjal. Adapun hadis yang disebutkan, hadis yang pertama is Al-Bara bin Azib. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Hafs ibn Umar. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj. An Aqamah ibn Marthad. An Sa'ad ibn Ubaidah. An Al-Bara bin Azib. Radiyallahu ta'ala anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Ida uq'ida al-mu'min fi qabri utiya. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدث شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin didudukan di dalam kuburnya, Dan hadisnya sudah kita lalui di Al-Jami' Shahih ma laysa fi Shahihain, dan sama dengan hadis Al-Bara' bin Azib. Bahwasanya seorang hamba ketika meninggal dan ruhnya dibawa ke langit, kalau ruh mukmin dibukakan pintu langit, kemudian diperintahkan untuk dikembalikan ke jasadnya, ke kuburnya, dan kalau ruh kafir ditolak dan tidak dibukakan untuk pintu langit dan dikembalikan ke kuburnya, setelah itu jasad, setelah itu mayat tersebut didatangi oleh dua orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua orang tersebut bertanya kepada orang tadi. Dan dikatakan di sini, uqida, didudukan katanya seorang mukmin ketika dikuburnya. Kemudian akan ditanyakan kepadanya, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk, siapa Rabbmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Maka kalau seorang mukmin akan bisa menjawab bahwasanya Allah adalah Rabbnya dan Muhammad adalah Rasulnya dan Islam adalah agamanya. Dan di sini dikatakan seorang mukmin ketika ditanya tersebut, dia mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengetahui Allah Rabbnya dan Muhammad adalah Rasulnya. Berbeda dengan orang kafir dan orang munafik, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga ketika ditanya, dia hanya menjawab, ha ha la adri, samitun nasa yaqula syai'an faqultu, aku tidak tahu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu dan aku mengikutinya. Kemudian dikatakan kepadanya, mata laitu wa madarait fayudarabu bi mintaraqatin min hadid, maka dia dipukul dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'u kullu syai'in ila insan falau sami'a al-insan la sa'i, maka dia menjerit ketika dipukul dengan palu besi tersebut dengan jeritan yang didengar oleh makhluk-makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar, saya akan pingsan mendengar jeritan orang tersebut. Adapun mukmin, dia bisa menjawab semua pertanyaan tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadan ka qawluh, dan ketika seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan para malaikat tersebut, itu adalah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Itu kalimat tauhid. Fil hayati dunia wa fil akhirah, baik di dunia begitu pula di akhirat. Dan disebutkan ayat yang kedua, ayat ini nazalat fi adabil qabr, ayat ini turun tentang adab kubur. Di dalam kuburnya dia bisa teguh di atas tauhid tersebut, bisa menjawab pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini merupakan tasbih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Maka jika kita ingin diberikan tasbih kekokohan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteguhan di atas kebenaran, maka hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sabat. Dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah hamba Allah yang paling mulia dan telah dijamin dengan surga. Bersama dengan itu beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ats-tsabit man tsabbathahu Allahu azza wa jalla, orang yang kokoh hanyalah orang yang diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan kepandaiannya, bukan dikarenakan banyak ilmunya, dan bukan dikarenakan hal-hal yang lainnya. Orang yang kokoh hanyalah orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun pandainya seorang, bagaimanapun luas ilmunya, dan bagaimanapun gigihnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dirinya, kalau Allah Subhanahu menghendaki untuk sesat maka pasti akan tersesat. Dan man yadillahu fala hadiyalah. Orang yang sudah disesat oleh Allah Subhanahu wa tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Sekali lagi, jika kita ingin diberi kekokohan, maka adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa kekuatan tersebut. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kekokohan dan keteguhan di atas agamanya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.